وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati dan juga para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Insan TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang dua nama Allah yang mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kita masih akan melanjutkan apa yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu merasakan kasih sayang Allah. Bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah tersebut? Karena kita berbicara tentang Ar-Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah yang ada dalam namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan dua poin. Masih ingat apa yang pertama? Merasakan kasih sayang Allah melalui apa? Fasilitas alam semesta. Jadi adanya alam semesta ini, fasilitas yang ada di dalamnya, yang Allah ciptakan untuk manusia dan seluruh makhluknya, itu menunjukkan kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua apa? Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci, itu juga menunjukkan kasih sayang Allah. Allah arahkan kita, kasih petunjuk jalan kepada kita, bagaimana supaya bisa selamat di dunia, bagaimana supaya kita bisa sampai ke surga. Allah kasih petunjuk kepada kita, Allah kasih rambu-rambu kepada kita. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Ketika Allah tidak kasih kita rambu-rambu, dibiarkan kita kebingungan, ya, tidak demikian kasih sayang Allah. Allah akan sayang kepada kita ketika kita dikasih tahu, ini loh kalau mau ke surga lewat sini, jangan lewat sini, bahaya, ini bisa masuk neraka. Itu menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Sekarang kita akan mempelajari poin-poin berikutnya. Silakan yang punya buku dibuka halaman 20, poin yang ketiga. Nah, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalail hafizahullah taala, thalithan, wa min athari rahmatihi subhanahu ma yada'uhu fi qulubil ummahati min rahmatin nahwa auladihin, sawa'un kana dhalika 'indal insani aw al-hayawan. Nah, yang ketiga adalah kasih sayang orang tua. Apa yang ketiga? Kasih sayang orang tua. Ibu-ibu yang anaknya belum bisa dikondisikan, bisa dibawa ke bawah. Ibu-ibu yang di atas, yang di lantai tiga, ibu-ibu yang di lantai tiga, yang anaknya belum bisa dikondisikan, silakan bisa dibawa ke bawah. Apa yang ketiga? Kasih sayang orang tua. Orang tua itu sayang gak sama anaknya? Sayang gak? Sayang. siapa yang memasukkan perasaan sayang ke dalam hati orang tua kepada anaknya? Allah. Yeah. Maka di sini dikatakan apa? Wa min athari rahmatihi subhanah. Di antara bentuk kasih sayang Allah, ma yadha'uhu fi qulubil ummahati min rahmatin nahwa auladihinna. Yaitu kasih sayang yang ada di dalam hati ibu kepada anaknya. Itu yang menumbuhkan itu siapa? Padahal maaf, ketika ibu melahirkan anak, sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Oh, orang ngerti ya. Takon ya. Katanya sakit. Bahkan menyabung nyawa. Sakit kan? Apalagi kalau misalnya anaknya banyak. Sudah banyak, gede-gede mah nih. 4 kilo gitu. 4,5 kilo, besar-besar. Sakit. Luar biasa sakitnya. Tapi bagaimana setelah dia tersakiti dalam tanda kutip oleh keluarnya anak itu dari rahimnya, begitu anak itu lahir, apa? Alhamdulillah. Langsung di apa kan? Langsung dipeluk. Kok enggak marah-marah loh? Ya, pucah kok. Ada enggak ibu seperti itu? Anak pora ya? Dian ya anak, dian ya. Tapi itu apa ya? Satu dalam 1000 apa sejuta? Ya. Jarang sekali ada besok. Alhamdulillah, bersyukur. Kalaupun nangis, itu nangis bahagia. Ya. Sampai rasa sakit itu terlupakan ketika melihat anaknya sehat wal afiat. Ya. Siapa yang memasukkan, menanamkan kasih sayang itu dalam hati ibu kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana hanya dalam jarak beberapa detik si ibu bisa melupakan rasa sakit yang dahsyat? Sampai maaf, ya maaf, ketika bayi itu terlalu besar, itu kan harus disobek. Harus disobek, digunting. Ya. Itu kata si ibu, setelah digunting kan harus di apa? Dijahit. Kata si ibu, sakitnya dijahit itu sampai kalah dengan sakitnya ketika keluar, sehingga sudah enggak kerasa lagi sakitnya. Saking sakitnya ketika mengeluarkan bayi tersebut. Hanya beberapa detik kemudian anak itu lahir, dipeluk dengan penuh sayang. Siapa yang menanamkan kasih sayang itu kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan seandainya si ibu itu disuruh milih, bu, ini pilihannya ada dua, panjenengan mati atau anak mati, milih apa? Ibunya yang mati. Tidak apa-apa saya mati, yang penting anak saya selamat. Siapa yang menumbuhkan itu kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Belum lagi sabar untuk gendong. Dikira ringan apa gendong anak? Panjenengan pernah nyoba? Pernah nyoba? Coba saya tanya, laki-laki sama perempuan fisiknya kuat siapa? Laki-laki. Tapi laki-laki suruh gendong anak, betah berapa jam? Jangan ngomong jam. Betah berapa belas menit. Ya. Ada saja alasannya. Ki pipis. Ki nangis. Ki aku anak kerjaan. Padahal ya orang dolanan HP. Ya. Ki anak urusan penting banget yang jawab. Apa? Dolanan darah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seakan-akan golek bandangan golek penting. Ya, daripada apa? Gendong anak. Ya, ya ana ora bapak kaya gue nang kene iki. Masyaallah. Ya. semalaman bisa seorang ibu gendong anaknya sambil terkantuk-kantuk karena anaknya panas. Siapa yang menumbuhkan kasih sayang itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 kasih sayang. 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 itu Allah turunkan 1. Dari 100 Allah turunkan 1. Yang 1 itu yata'atafuna wa biha fa biha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan 1 rahmat itu, dengan 1 kasih sayang itu, makhluk-makhluk yang di dunia saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi sayangnya istri kepada suami, sayangnya suami kepada istri, sayangnya bapak ibu kepada anak, sayangnya anak kepada bapak, itu semuanya adalah percikan dari satu saja dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Yeah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan dari satu kasih sayang itu ada binatang buas sayang kepada anaknya. Macan, buas atau tidak? Buas. Buaya, buas atau tidak? Apakah mereka buas dengan anaknya? Buas atau tidak? Tidak. Mereka tidak buas, aslinya buas. Tapi kalau sudah ketemu sama anaknya, luar biasa kasih sayang. Siapa yang bisa molah-malih membalikkan kebuasan si binatang buas itu menjadi sayang ketika ketemu sama anaknya? Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau kita bicara tentang macan itu mungkin belum pernah ketemu ya. Moga-moga orang ketemu. Ya. Sudah yang dekat-dekat kita. Apa? Ayam. Babon. Ayam betina. Lihat bagaimana sayangnya dia kepada anak-anaknya. Bisa perang gue, Bratayuda gue. Ya, kalau sampai ketemu dengan sesama babon, ya bukan juga cuma sama babon, sama tuannya saja. Itu kalau kita mendekat dia lagi angrem ke berwe, langsung apa? Langsung ngembang, ngeladung, ya. Itu siapa yang membuat ayam itu sesayang itu kepada anak-anaknya, kepada telurnya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lagi hujan deras, dia rela sayapnya tubuhnya itu dihujani, yang penting anaknya itu aman, bayangkan. Basah kuyup si ibu itu, si induk tadi basah kuyup. Enggak peduli, yang penting anaknya enggak kehujanan. Kadang-kadang kan ada anak yang nongol sedikit gitu kepalanya. Jan kon nang ibune jan ayo mlebu bae. Dean. Aku ya ora ngerti bahasane. Jadi kira-kira seperti itulah. Ayo aja nongol-nongol. Bok masuk angin ya. Subhanallah. Bukan hanya orang tuanya manusia, termasuk orang tuanya binatang pun juga sayang, kucing juga demikian. Ya, ya Allah, saya tuh kadang-kadang melas ya sama induk kucing itu. Sekali lahir 5, sekali lahir 6, ya. Nanti kempes banget ya. Didorong-dorong sama siapa? Sama anaknya. Wis kempes banget metu apanya. Tapi ya tetap sabar. Dijilati, ya. Coba jenengan bayangkan nyusoni anak 5 kayak ngapain jajar. Ya. Anak 2 saja sudah repot kan? Ya. Apalagi sampai anak 5. Siapa yang membuat si kucing itu menjadi sayang kepada anak-anaknya kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Di situ kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Ini poin yang keberapa? Tiga. Dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua di sini mencakup orang tua manusia dan orang tua binatang. Ya, makanya di sini dikatakan sawa'un kana dzalika 'indal insi awil hayawan. Kasih sayang itu berlaku terhadap orang tuanya manusia kepada anaknya ataupun induk binatang kepada anaknya. Ini adalah poin yang ketiga. 6. Yang keempat, rabi'an wa tatajalla rahmatullahi azza wa jalla fi syar'ihi al-mutahhar wa ahkamihi allati kulluha khairun wa rahmatun lil khalqi sa'un ma yata'allaqu bi hidayatihim wa hifdhi adyanihim aw ma yata'allaqu bi hifdhi nufusihim wa abdanihim aw ma yata'allaqu bi hifdhi 'uqulihim wa afkarihim aw ma yata'allaqu bi hifdhi a'radihim wa ansabihim wa auladihim aw ma yata'allaqu bi hifdhi amwalihim wa mumtalikatihim. Nam wa mumtalakatihim. Rabi'an, poin yang keempat, dari mana kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Dari syariat Allah. Dari apa? Syariat Allah. Di sini dikatakan wa tatajalla rahmatullahi fi syar'ihil mutahhar. Kasih sayang Allah itu bisa terlihat jelas dalam syariatnya yang suci. Wa ahkamihi allati kulluha khairun wa rahmatun lil khalq. Dan kita bisa rasakan dari hukum-hukum agama yang semuanya baik dan penuh kasih sayang. Semua ajaran Islam itu kasih sayang. Tidak ada ajaran Islam di dalamnya bermaksud untuk menyusahkan manusia, enggak ada. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah berpikir ajaran Islam itu menyusahkan. Walaupun panjenengan pagi-pagi kontangi, kon wudu, kon mangkat masjid, itu bukan menyusahkan, itu kasih sayang. Si kepriwe Ustaz, wis pokoknya yakin disit. Ya, nanti kita akan apa? Jelaskan. Tidak ada kesulitan, tidak ada keinginan untuk menyusahkan manusia. Enggak ada. Yang ada adalah kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Nanti akan kita buktikan habis ini. Sawa'un ma yata'allaqu bihidayatihim wa hifdhi adyanihim. Satu. Kasih sayang Allah dalam syariatnya, Allah beri kita hidayah. Allah beri kita apa? Hidayah. Dan Allah jaga hidayah tersebut. Contoh misalnya, apa sih, ini pernah kita bahas, apa sih kelebihan kita sehingga kita dikasih hidayah? Apa sih jasa kita sehingga kita dikasih hidayah sama Allah? Rata-rata dari kita lahir dalam keadaan Muslim. Kalau panjenengan ditanya, kenapa panjenengan agamanya Islam, apa jawabnya? Orang tua Islam. Mungkin atau tidak, Allah takdirkan kita terlahir di keluarga kafir. Mungkin? Sangat mungkin. Dan banyak manusia yang seperti itu. Jutaan, miliaran. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita terlahir di keluarga yang bapak ibunya Islam, sehingga kita pun beragama Islam, kalau bukan karena kasih sayang Allah? Ya. Kita itu gak seperti Salman Al-Farisi. Untuk mengejar agama Islam harus menempuh jarak ribuan kilometer. Pindah dari satu negeri ke negeri yang lain sampai jadi budak dijual. Ya. Sama orang yang jahat. Sampai akhirnya ketemu ke Madinah. Ketemu Rasulullah SAW di Madinah. Ya. Wong, kita mencari hidayah itu paling dari mana? Purbalingga ke sini toh. Dari Purwokerto ke sini, dari Banjarnegara ke sini. Dari mana lagi? Kelapa sawit. Babakan itu kan gak ada apa-apanya, gak jauh ya, apalagi sekarang gedung puluh dewek ya, gak jauh, apalagi dari asrama masan dari kesini ya, gak jauh. Maka itu kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, kemudian dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala hidayah itu. Kadang-kadang ada perasaan ingin menjauh dari pengajian, kemudian subhanallah ada teman datang ya, yuk ngaji yuk, aku lu manten bebel lah, wis lah ngaji baik ya, sing penting wis teka, yang penting datang ke sana ngaji aja sudah. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menggerakkan hati teman itu untuk datang ke rumah kita, ngajak kita di saat kita lagi malas ngaji, kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati teman kita untuk datang ke kita? Lalu siapa yang menggerakkan hati kita akhirnya berangkat juga walaupun dalam keadaan malas, kemudian datang ke sini, malasnya hilang apa tambah? Malasnya hilang. Siapa kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kasih sayang Allah dalam syariatnya. Au ma yata'allaqu bihifdhi nufusihim wa abdanihim. Dalam syariat Allah itu kita bisa merasakan kasih sayangnya ketika syariat Allah menjaga nyawa kita. Kalau panjenengan diselamatkan nyawanya oleh seseorang, maka panjenengan akan merasa sangat berhutang budi kepada orang tersebut. Menyelamatkan nyawa loh, nyawa itu kan yang paling mahal ya. Ada orang menolong Anda ketika tenggelam ya, yang lainnya gak ada yang berani, ini nyemplung ya, sampai jenengan selamat. Itu bagaimana hutang budi kita kepada dia, walaupun mungkin dia juga dijorokaken. Hebat pak, nyung siapa sih juruk akan mau gue? Ya, tapi kan tetap kita berhutang budi sama dia, menyelamatkan nyawa kita. Nah, syariat Islam itu menyelamatkan nyawa kita. Kok bisa Ustaz? Saya kasih contoh satu, kisos. Apa? Kisos. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam kisos itu ada kehidupan untuk kalian. Sesungguhnya dalam kisos itu ada penyelamatan nyawa kalian. Kisos siapa? Kisos apa? Kisos itu kalau ada yang membunuh, maka balasannya dibunuh. Itu kira-kira balasan yang setimpal. Kalau ada A bunuh B, maka si A ini hukumannya dibunuh. Berarti si A mati apa ora? Loh dibunuh ya mati, masa urip mung dibunuh? Mati apa hidup? Mati. Kenapa Allah katakan dalam Al-Qur'an di dalam kisos ada kehidupan? Bukan kematian. Ini pernah kita bahas. Pagi-pagi ketika bulan Ramadan habis subuh, kaidah Quran ya. Karena apa tadi? Karena akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang melihat proses kisos tadi. Jadi kisos itu kalau dalam agama kita itu diperlihatkan, bukan disembunyikan ya. وليشهد عذابهما طائفة من الناس. Hendaklah proses eksekusi itu dilihat oleh masyarakat. Ih, mesti ini teman. Loh, daripada memperlihatkan rekonstruksi, mendingan memperlihatkan apa? Eksekusi. Betul? Lebih baik mana? Rekonstruksinya yang diperlihatkan apa eksekusinya? Hah? Temenan ki. Wani apa ndeleng? Rekonstruksi, apa sih rekonstruksi? Reka ulang, peragaan ulang, carane mateni, carane nyolong, naudzubillah carane merkosa. itu diperlihatkan di depan umum. Kui kan pada baik, marai. Oh, kayak kau ngane nyolong mobil ya. Alhamdulillah, ana ilmu anyar. Maling motor, ndeleng apa? Maling mobil. Oh, kayak gue ya. Aku tak arep upgrade kemampuan gitu. Itu bahayanya mempertontonkan apa? Rekonstruksi. Kalau dalam agama kita yang dipertontonkan bukan rekonstruksinya, yang dipertontonkan eksekusinya. Jadi ketika dipenggal lehernya, orang pada nonton. Wih, merdeni temen. Iya. Supaya apa? Memberikan efek jera. Ya. Ketika dieksekusi, kemudian orang pada ngelihat, merdeni ya, serem ya. Sor. Saya pernah ngelihat itu. Sekali. Ya, ketika saya masih awal-awal belajar di Madinah itu ada eksekusi. Masya Allah, ya, pipa ya kayak pipa gede itu keluar air, tapi yang keluar itu merah, darah. Ya, ya teman saya di samping saya pingsan, semaput. Ya. Ya. Coba sekarang, kira-kira itu membekas atau tidak? Ini kejadian saya lihat tahun 2000. Satu. Sekarang 2000 berapa? 19. Berarti udah berapa tahun? 18 tahun. Masih kelihatan kayak di mata itu. Itu memberikan efek jera sehingga orang mau bunuh enggak jadi bunuh. Maka akan terjagalah nyawa orang banyak. Walaupun dikorbankan satu nyawa, tapi korban satu nyawa efeknya terjaga sekian ribu nyawa. Sebaliknya ketika kisas itu tidak diterapkan, satu nyawa dijaga, korbannya ratusan nyawa. Kenapa dia di penjara ketemu karo pembunuh berdarah dingin? Kok mati ini pira? Siji. Ah, siji. Nyong siwi sepuluh. Ya. Sing wis 10 ketemu karo pira kok 10. Lah 10 nyong wis 100. Kebresi carane? Akhirnya keluar dari penjara bukannya jera malah tambah. Kemudian orang lain yang di luar yang belum masuk penjara begitu melihat pirang tahun telung tahun dipotong kie dipotong kie dipotong kie. Ya. Sekian potongan kok ujung-ujung oligrasi. Ya. Ya. Habis itu keluar. Lah ora apa-apa lah setengah tahun ya. Oke lah, wong nang penjara di jamine ki mangane. Ya. Coba, ada efek jera? Enggak ada. Kalaupun ada minim. Itulah syariat Islam. Menjaga nyawa manusia. Ya. Terus, apalagi yang dijaga sama syariat Islam? Wa ma yata'allaqu bihifdzi 'uqulihim wa afkarihim. Termasuk kasih sayang syariat Islam adalah syariat Islam menjaga akal manusia. Menjaga akal manusia. Contohnya apa? Contohnya diharamkannya khamr. Apa khamr? Minuman keras. Ya. Minuman keras ya miras ya. Dan turunannya ya, obat-obatan terlarang, narkoba ya, dan macam-macam yang semisal dengan itu. Dalam Islam haram, tidak ada toleransi di dalamnya. Kenapa diharamkan? Dalam rangka untuk menjaga akal manusia supaya tetap sehat. Coba perhatikan orang yang sedang mabuk kepriwe? Hilang akal. Ya. Sehingga ketika setan ya, menggoda manusia, ditawari manusia itu antara tiga. Apakah mabuk atau zina atau bunuh? Orang yang kurang paham itu dia milih, wah sing paling ringan apa? mabok. Ya, enggak merugikan siapa-siapa. Cuma merugikan diri sendiri. Ternyata apa yang terjadi setelah mabok? Dia zina. Setelah zina, hamil, dibunuh. Lihat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa khamr itulah ummusyar. Khamr itu adalah induknya seluruh kejahatan. Karena ketika orang sudah mabok, orang sudah fly, yeah, orang itu tidak sadar, otaknya hilang. Belum lagi nanti akan muncul ketergantungan kepada obat-obatan tersebut. Sehingga kalau orang sudah apa namanya istilahnya itu, sudah kecanduan, apa saja rela dia korbankan. Makanya banyak kan orang yang usahanya bangkrut, krut, bisnisnya bangkrut, krut, karena habis buat beli obat-obatan terlarang. Dan rata-rata mereka yang jualan itu obat-obatan terlarang, rata-rata awalnya gratis. Rata-rata awalnya gratis. Dia larang lo, tapi anu kanca, anu temen, gratislah buat kamu. Ini adalah perangkap iblis. Ya, setelah dia merasakan enak, merasakan ketagihan, akhirnya mulai dinaikkan harganya, dinaikkan harganya, dinaikkan harganya, sampai bahkan ada seorang yang rela mengorbankan kehormatannya untuk mendapatkan obat-obat terlarang itu. Setelah kehormatannya melayang, sudah enggak ada harganya lagi, maka apa yang dia lakukan? Dia minum darahnya sendiri. Ya, ketika orang sudah sudah sakau, ya sudah betul-betul kecanduan, sudah kehilangan akal sehat dan enggak punya duit untuk beli obat-obatan terlarang itu, dia akan silet tubuhnya sendiri. Kemudian dia minum darah itu karena di dalam darahnya sudah mengalir narkoba itu. Begitu kelakuannya, kurus, kering, rusak akalnya. Makanya dalam agama kita diharamkan, haram hukumnya. Termasuk togel. Termasuk apa? Togel. Sama. Itu menghilangkan apa? Akal sehat. Loh, Ustaz, orang mlebu rumah sakit jiwa kok. Lah itu loh, barang-barangmu, pekerjaanmu, mimpimu, semuanya cuma mikirin togel, togel, togel. Yeah. Mimpi indah, wah ini terakhir lah, insya Allah. Ya Rabb, tukupi insya Allah. Mau milih nomor aja bacanya bismillah. Begitu oleh alhamdulillah. Ini apa? Wong barang haram kok nganggo bismillah. Ya, pakai alhamdulillah. Ya ben berkah. Ora mungkin. Enggak mungkin jadi berkah, wong haram kok berkah. Ya. Ini menjaga apa tadi? Akal. Kasih sayang juga dalam syariat Allah. Aw ma yata'allaqu bihifdzi a'radihim wa ansabihim wa auladihim. Ini kok kambuh lagi ya, anak-anak yang di atas, ibunya mana? Ayo, ibunya jangan duduk aja. Ayo, ibunya menyat. Jangan duduk aja. Jangan dibiarkan anaknya lari-lari. Setelah kita bahas tentang Islam menjaga akal, juga Islam menjaga, syariat Islam menjaga kehormatan, menjaga nasab, menjaga anak. Ini kasih sayangnya Islam. Dijaga kehormatan seseorang, dijaga anak seseorang, dijaga keturunan seseorang. Dari mana itu kita bisa ambil? Dari diharamkannya zina. Diharamkannya zina. Sebagian orang yang pendek pola pikirnya, kenapa sih zina gak boleh? Wong enak kok. Iya, enak sementara, tapi kesengsaraan akan dirasakan oleh si wanita dan oleh anak yang akan terlahir dari wanita tersebut. Si wanita tersebut dia akan sengsara. Sengsara karena kehormatannya ternodai. akan sengsara karena dia harus menanggung hamil selama sekian bulan, hamil anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Dan yang lebih sengsara lagi siapa? Anak ketika lahir. Dia akan membawa aib seumur-umur hidupnya. Dan dia juga enggak jelas bapaknya siapa. Terus kenapa kalau enggak jelas bapaknya siapa? Siapa yang akan tanggung jawab untuk menafkahi dia, untuk kasih makan dia, untuk kasih baju dia? Siapa yang tanggung jawab kalau misalnya anaknya perempuan, nanti dia menikah, siapa walinya? Dari situ Islam mengharamkan zina. Kasih sayang itu menunjukkan kasih sayang Islam kepada manusia. Makanya diharamkan zina. Ada sebuah orang di zaman ini, Islam ini gak adil. Masa poligami boleh, poliandri gak boleh? Tahu bedanya poligami sama poliandri? Apa bedanya? Kalau poligami, laki-laki beristri lebih dari satu. Kalau poliandri, perempuan bersuami lebih dari satu. Lebih dari satu itu maksudnya bukan suami ini pegatan terus nikah. Ya. Atau misalnya meninggal terus nikah, bukan. Tapi dalam waktu yang sama, kok bojone siapa? Si A karo si B. Loh, jadi loro bojone. Ya iya, masa roli wong kabeh boleh duwe istri dua, masa saya enggak boleh suami dua? Enggak boleh, tetap enggak boleh. Kenapa? Karena nanti enggak jelas ki anake siapa. Dan biasanya kalau sudah seperti itu masing-masing lepas tanggung jawab. Kayak dua anakku loh, irungnya kan pada. Loh tapi kan kulit orang pada. Ayo kok, anaknya siapa? Pernah ada kejadian nyata. Ada seorang wanita, dia kanan kiri oke. Alias siapa saja datang ke rumahnya dipersilahkan sama dia. Untuk berhubungan badan sama dia. La taruddu yada lamis. Wanita yang tidak menolak sentuhan tangan siapapun. Ini wanita yang tidak punya kehormatan. Singkat cerita hamil. Akhirnya kan bingung, lapor ke desa. Desa juga bingung, siapa sih ngambili? Orang ngerti. Loh, yang datang siapa saja? 2, 3. 11. Di data, di list, 11 orang. Akhirnya sama pihak desa dipanggil 11-11-nya. Ayo, ki anaknya siapa? Yo kabeh ora gelem. Moh. Dua anak enyong. Ya. Aku wis suwe. Ki sing nembe iki. Akhirnya desa kan bingung tuh. Akhirnya dikocok. Ya gak bisa loh, anak kok pakai kocokan. Ya gak bisa. Diundi gitu loh, masukkan namanya di linting, kemudian ayo dikocok, siapa sih metu keluar namanya, itu bapaknya. Ya gak bisa lah. Ya. Itulah Islam menjaga kehormatan dengan diharamkannya zina. Au ma yata'allaqu bihifdzi amwalihim wa mumtalakatihim. Dan juga Islam, sayangnya Islam kepada manusia, sayangnya syariat Islam kepada manusia, syariat Islam itu menjaga harta kita. Jadi yang dijaga tadi apa? Hidayah, terus apa? Nyawa, terus akal, terus kehormatan, terus harta. Ya. Semuanya mendapatkan porsi penjagaan dalam syariat Islam. Itulah dahsyatnya kasih sayang syariat Islam. Harta itu dijaga sama Islam. Makanya ada namanya potong tangan. Orang yang mencuri, maka dipotong tangannya. Sama kasusnya kayak tadi, kisos tadi itu. Ini juga diperlihatkan di depan umum. Kira-kira bagaimana kalau pencuri dipotong tangannya? Kira-kira kapok atau tidak? Kapok, pok. Bukan kapok lagi. Kapok sekali. orang yang lihat juga, mati ini ya, isin ya, nyuri. Ketika itu tidak dipraktekkan, apa yang terjadi? Maling ayam, penjara. Ketemu maling, motor. Ya. Keluar dari penjara, nyolong, motor. Di penjara, ketemu maling, mobil. Ya. Keluar dari penjara, jadi maling, mobil. Di penjara, ketemu, maling, sepur. Ya. Sesuai maling apa? Pesawat, pembajak. Ya. Tapi begitu dipotong, tong, tes. Ya, selesai. Ya. Ya, masa harap nyolong maning? Ya. Kalau nyolong lagi, potong lagi, habis sudah. Harap nyolong anggo apa? Ya, mau nyolong pakai apa lagi sudah. Kelihatannya, orang tuh ngelihatnya, kejam, betul? Kelihatannya kejam. Tapi di balik itu ada kasih sayang. Makanya sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Ya. Kejahatan di Saudi, selama 1 tahun angka jumlahnya sama dengan kejahatan di negeri barat 1 hari. Apa? Angka kejahatan di Saudi 1 tahun sama dengan angka kejahatan di negeri barat 1 hari. Berarti banyak di mana? Banyak di mana? Di negeri barat. Kenapa? Karena diterapkan hukum tersebut. Siapa yang nyuri potong? Wah, esoknya ada praktek Ustaz. Kayak bocah nyolong rambutan kayak. Oh, enggak. Satu, ada nisabnya. Nisab itu apa? Ada ketentuan minimal barang yang dicuri, sandal selen, ya. Wis nganggo peniti maning sore. Ya enggak. Ya ada batas minimalnya. Satu. Kemudian juga dilihat suasananya, kondisi saat itu. Kalau musim paceklik beda kasus. Ya, kalau musim paceklik nanti di situ ada sedikit toleransi. Ya. Jadi lihat dong, lihat kondisinya. Kemudian juga orangnya sehat apa enggak akalnya. Ya, jangan-jangan anu wong stres. Dilihat umurnya juga, kalau belum balik, belum kena. Enggak gampang. Ya, kemudian yang mengeksekusi harus pemerintah. Bukan person, individu, 1-2. Bukan. Ya. Kalau kayak gitu bahaya kok. Kakek sing hilang tangannya. Mana kayak gitu. Enggak semudah itu. Ya. Jadi inilah kasih sayang Allah dalam syariatnya. Masih ada 2 poin lagi. Waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kewenangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.